warfa' biwawin wanshibanna bi'alif wajrur biya'in ma minal asma'asif min dhaka dhu'in suhbatan abana walfamu haithul mimu min hubana abun akhun hamun kadhaka wahanu wannaqsu fi hadal akhiri ahsanu wafi abin wataliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syartu dhal i'rabi an yudhafna la lilyaka ja'akhu abika da'tila. Dan lombar. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Muqadimah. Qala Muhammad wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alil mustaqbilina sharafa wa astaeen Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatim ni mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وهيحل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضاريا إن عريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيارنا منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسب والرفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كمد قد خصص بالفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو ونقص في الأد الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياك جاء أخو أبيك دأتلا بالأليف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا أولا إتمام. Kemarin kita membahas tentang idmam, naqs, dan qasr. Apa itu? Karena terakhirnya di sini, terakhirnya kita membahas tentang apa, Mas? Penjelasan yang ke-30. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Dalam abin wa taliyaihi akhu dan hamu yanduru ay wa qasruha min naqsihinna asharu. Jadi yanduru ay ya'udu ala naqsi kurang wa taliyahu fi abin wa taliyaihi huma akhun wa hamun yakni anna naqsa yanduru fiha ay yaqillu. Jarang dipakai, Mas. naqs di situ jarang dipakai untuk abin. Dan juga akhu dan ham. Wa qasruha min naqsihinna asyru. Qasruha min naqsihinna asyru. Ay wa qasruha asharu min naqsihinna. Nah. Jadi kemarin kita sudah pahami. Nah, sekarang kita bahas tentang sama juga di sini bi abihi tada adiyun fil karam. Wa man yushabbih abahu fama dhalam. Adiyun ni, adiyun ini sudah datang malam ini, Allahumma barik. Ya. Jadi bi abihi, ini ya-nya tidak ditulis, Mas. Jadi bi abihi iqtada. Dengan bapaknya dia itu meneladani. Adiyun fil karam. Ya. Adiyun iqtada. Eh, maksudnya dia mencontoh bapaknya dalam sesuatu yang dianggap memang itu sudah adat kebiasaan fil karam, dalam hal karam, dalam hal kedermawanan. Wa man yushabbih abahu, dan barang siapa yang meniru, ya, menduplikasi, nyamak abahu, harusnya abahu, tapi abahu, famadzalam, maka dia tidak akan tersesat. Nah, di sini sebutkan wa taqulu fi akh hada akhu zaidin raaitu akha zaidin marartu bi akhi zaidin. Ini adalah kaitannya dengan wa qasruha ay qasru abin wa taliyaihi. Nah, sekarang apa yang disebutkan qasr itmam dan naqs itu apa? Nah, ini yang pertama, al-itmam. Itmam itu sempurna, Mas. Apa bedanya itmam dan kamil, Mas? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Nah, di sini atmam. Apa bedanya akmal dan itmam? Pernah anak bahas? Ingat, Mas? Khusus? Wazan? Jadi, ya, arti kamil yang sempurna, ay tidu naqis, lawannya naqis itu kamil. Begitu juga lawannya naqis itmam. Tapi di situ secara bahasa itu berbeda. Kamil itu adalah yang tadinya memang kurang kemudian jadi sempurna. Tapi sedangkan itmam, ya, tamam, itu artinya sebelumnya sudah ada. Belum, beda dengan yang kamil, sebelumnya enggak ada. Baru kemudian disempurnakan. Kalau yang ini sebelumnya sudah ada, tapi kemudian ditambah menjadi sempurna. Makanya di sini kamal wa tamam sebutannya. Ya. Itu kalau masuk mau di wazan yang sama adalah kamal dan tamam. Paham sampai sini? Nah, dijelaskan ya. Tam itu adalah tush'aru bihusuli naqsin qabla tamam. Itu dirasakan terjadinya sebelum sempurna itu ada kekurangan. Itu tamam. Bentar. Dan itu tam. Sedangkan kamula itu la tush'aru bidzalika. Tidak dirasakan yang demikian. Jadi sebelumnya enggak ada sama sekali kalau kamula jadi sempurna. Tapi kalau yang itmam sebelumnya sudah ada. Tapi belum apa Mas? Belum sempurna sekali. Artinya belum di situ masih ada kekurangan, masih dirasakan ada kurang. Ya, makanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di surat Al-Maidah ayat 3 ini kaitannya dengan al-qa'idatu taqul innal 'athfa yaqtadi mughayyara. Taghliban li ta'sisi 'ala ta'kid. Itu kaidah, Mas. Jadi kaidahnya innal 'athfa yaqtadi mughayyara. Sesungguhnya ataf itu mempunyai konsekuensi apa? Menunjukkan tentang perubahan. Taqliban li ta'sis 'ala ta'kid. Secara mayoritasnya atau secara dominasinya adalah ini sebagai bentuk pendasaran atas penegasan. Makanya kamal itu adalah ismun li istima' ab'ad, istima' al-ab'adi al-mausufi fih. Sebuah nama yang itu berkumpul dari sebagian-sebagian-sebagian, kemudian diberikan penyipatan dari situ. Itu kamal. Sebagian-sebagian-sebagian-sebagian, kemudian menjadi kamal. Sedangkan tamam, itu adalah ismun lil juz'i wal ba'du alladhi yatimmu bihi al mausufu bi annahu tamam. Jadi disebut kamil atau kamal itu ketika berkumpulnya bagian-bagian yang tadinya itu disebutkan disifati dari untuknya. Dengan tamam itu adalah nama untuk bagian-bagian dan juga macam dan bagian yang itu menjadi sempurna apabila disifati dengan kesempurnaan. Jadi, nah, sehingga di situ kata-kata ini dijelaskan tentang wa ala asasi hadzal fariq wallahu alam au sarad lafdhah al ikmal ma'a ad-din. Ikmal sempurna itu pengaruhnya ke agama. Agama sudah sempurna. Berarti yang lain enggak sempurna. Paham? Sedangkan di sini ma'ad-din. Wadhalika lidalalati ala anna al-asla hadad-din bimakna al-islam au aqidat tauhid. Dan ini penjelasan bahwasannya hukum asal dari agama ini adalah Islam itu maknanya akidah, tauhid. Huwa asasu sabit, huwa asasun sabitun la is la yahtamilu ziyadah au naqsan, la yahtamilu ziyadatan au naqsan fi kulli adyan. Nah, jadi maksudnya di sini bahwasannya perbedaan ini adalah ketika ikmal itu berkaitan dengan agama. Dan ini hukum asalnya dari agama, maknanya adalah Islam atau akidah tauhid itu adalah dasar yang tegas, yang di situ ada tambahan dan ada pengurangan. Fi kulli adyan, di setiap agama. Wal adyan wasyara'i samawiyah. Dan di setiap, di situ sebutkan tentang puluh adyan, tentang agama, syara'i, syariat as-samawiyah yang asalnya dari langit. Inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang di sisi Islam, di sisi Allah adalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Naam. Ya Rasulullah. Dzakara Ibnu Abbasin. Naam. Wasaddi fi tafsir al-murad bi ikmal ad-din min annahu al-yawma akmaltu lakum hududi wa fara'idi wa halali wa haram bi tanzili ma anzalallah bitanzili ma anzalat wa bayana ma yanbutu lakum wala ziyadata fi dhalika wala nuqsan fi hi binashi ba'da hadha al-yawm. Ibn Abbas menjelaskan tentang dan sudi dalam tafsir yang disebutkan ikmal itu ikmal agama. Maksudnya al-yawma akmaltu lakum hududi wa fara'idi wa halali wa harami bitanzili ma anzaltu. Nah, Ibn Abbas dan Sudi itu menafsirkan tentang ikmaluddin, ikmal, kamal, kamalnya agama, sempurnanya agama itu adalah apa? Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagimu, bagi kalian, hududi, batasanku, wa fara'idi, kewajiban-kewajibanku, wa halali, apa saja yang halal dari sisiku, wa harami, dan apa saja yang haram dari sisiku. Bitanzili ma anzaltu, dengan diturunkan, dengan apa yang aku telah turunkan. Wa bayanu ma yunbitu lakum, dan ini penjelasan tentang apa yang tumbuh bagi kalian. Fala ziyadata fi dhalika, dan ini tidak ada tambahan yang demikian. Fala nuqsana fihi binaskhi ba'da hadzal yawm, maka tidak ada nas lagi, tidak ada kekurangan lagi. Ya, tidak ada kekurangan lagi setelah pada hari ini, ya. Jadi semuanya menjadi sudah sempurna. Apanya yang sempurna? Agama. Kalau itmam itu nikmat. Kalau kamal itu agama. Agama yang sempurna. Paham dari sini? Nah. Kita lanjutkan. Awalan, sekarang kita belajar tentang itmam itu apa? Huwa turfa'u bilwaw. Jadi turfa'u bilwawi. Maksudnya apa? Rofaknya dengan wawu, mas. Bukan dengan domah, tapi dengan wawu. Watun sobal bil alif, dan dinasabkan dengan alif, dinasabkan dengan alif. Watujarro, ya, watujarro. Tun soba turfa'a bil wa. Watun soba bil alif. Watujarro bil ya, dijarkan dengan ya, ya e maka jarke. Itu dibiarkan laparan. Gak ditanya. Harusnya tanya loh. Le, wis madang borong. Ya i. Kan dijarki. Jadi sebagaimana sudah kita dapati. Bahwa itu cukologinya sebelumnya. Wahada huwal masyur. Dan ini yang paling masyur. Ini paling masyur. Wahwa alladhi fil Quran. Ini adalah dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah orang yang sudah sepuh kabir. Paham ya? Jadi kabirnya di sini bukan ai kabirul jism, bukan, bukan besar badannya, tapi besar di sini adalah besar usianya yang besar. Usia. Nah. Kemudian nah. Ini di surat Qasas. Abuna syekhun kabir, ini adalah fa abuna marfu'un. Abuna di sini marfu', Mas. Wa alamatu rafi al wawu, dan tanda dari rafa'na di sini adalah wawu. Abuna. Wa qala Allah Ta'ala, inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kami berada, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini surat Yusuf ayat 8. Fa abana, abana mansubun, ini masuk, Mas. Ini sering sekarang dipakai, abana itu untuk apa, Mas? Orang-orang kafir itu, Mas. Tulis pakai kaligrafi itu dianggapnya itu bagian dari Islam, dan itu ternyata adalah bagian dari siasat mereka untuk menyesatkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang nggak ngerti bahasa Arab dan sebagainya, itu akan parah, parah. Nah, wala tu nasbi al alif, tanda dari nasab itu alif. Ini dari abana. Nah, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, irji'u ila abikum, kembalilah kalian kepada bapak-bapak kalian. Abikum di surat Yusuf halaman 1. Fa abikum majrurun. Abikum itu adalah majrur. Wa alamatu jarri al-ya'u. Abikum majrur. Wa alamatu jar al-ya'. Apa ya di sini? Karena ada abi di sini. Ya. Nah. Gimana kalau bukan abi tapi abim, abim, maka ini akan menjadi apa, Mas? Ya, akan menjadi apa, Mas? Bingung malah. Seperti itu, Mas. kita berbicara tentang abim. Ya itu. Abim. Itulah masalahnya, Mas. Kan alamatu jarri al-ya. Itu abim. Abikum. Nah, kalau abim berarti apa? Alamutajar ya'um. Bingung, Mas? Iya, makanya. Kalau bingung, asah ngantuk, Mas. Karena itu adalah ya. Karena abi kan? Abi. Kalau abi itu alamatujar ya. Nek, tambah M. Abim. Nah, berarti ya'um. Kan cuma tambah M doang, Mas. Ah ya, kaidah baru, Mas. Untuk membangkitkan orang-orang yang ngantuk itu, Mas. Kayak gitu, Mas. Itu kaidah, Mas. Difra, Mas. Ya. Ngono ora bukan itu, bukan biasa. Ustaz, ana bawaannya memang kayak gini, Ustaz. Ana bawaannya kayak gini. Lama biarin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallahu. Jadi, abikum majrurun. Wa alamatu jarri al-ya. Ya, makanya kalau tadi abim jadi abim, itu tambah M. Maka disebutkan alamat jar, di sini alamat jarnya ya tambah ya'u tambah am, ya'um. Ini berarti ya'um. Wa taqulu, dan kau katakan ja'a Abu Zaidin. Ja'a Abu Zaidin, telah datang bapaknya Zaid. Wa akramtu Aba Zaidin, dan aku menghormati Aba Zaid, bapaknya Zaid. Ajibtu min Abi Zaidin, dan aku ajibtu, kaget dari bapaknya Zaid. Itu ada Abu, ada Aba, ada Abi. Paham? Wa fil i'rab, wa fil i'rabi taqulu fi ja'a Abu Zaidin. Ja'a di sini fi'lun madin, wa Abu, Abu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa alamatu rafi'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati, li'annahu min asma'i sittah 'ala ra'yi Ibn Malik, wa in kana 'ala ra'yi al-Asy'ari khilafu dhalika. Wa Abu mudafun, wa Zaidun mudafun ilayhi, majrurun, wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian di sini paragraf ini, Mas. I'rab di sini taqulu, kau katakan fi ja'a Abu Zaidin. Ja'a Abu Zaidin. Jadi ja'a itu adalah fi'il madhi, Abu fa'ilun marfu'un, wa alamatu jarrihi al-wawu, wa alamatu raf'ihi al-wawu, wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati, tandanya rafa' di sini adalah waw sebagai ganti dari dhammah, karena dhammah itu adalah alamatu asl, asl i'rab. Li'annahu minal asma'i sittah, karena ini adalah bagian dari apa yang termasuk dari asma'u sittah. Wa ala ra'yi Ibn Malik, menurut pemikirannya, pendapatnya Ibn Malik, wa in kana ala ra'yi al-Asy'ari khilafu dhalika, sedangkan pendapatnya yang lebih populer lagi itu adalah khilafu dhalika, berbeda dengan tadi. Wa Abu mudhafun, Abu di sini adalah mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Dan tanda untuk alamatu jar, jar itu kasratu ad-dhahiratu ala akhiri. Ini di kasrah saja. Yang nyata di akhirnya. Kemudian wa taqulu fi akramtu Aba Zaidin. Akramtu Aba Zaidin, aku memuliakan Abu Zaid. Akramtu fi'lun madhi, fi'lun wa fa'ilun. Ini adalah ada fi'il dan fa'il. Akramtu. Wa aba maf'ulun bihi. Akramtu aba. Aba maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun. Wa lam tunasbihi al-alifu niyabatan anil fathah. Maka aba di sini maf'ulun bihi. Aba di sini maf'ulun bihi mansubun. Artinya di sini aba maf'ulun bihi, objek mas. Mansubun, maka dinasabkan. Wala tu nasbihi. Dan tanda nasabnya itu adalah alif niyabatan anil fathati. Alif sebagai pengganti dari alif sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'i sitah, karena ini adalah bagian dari asma'u sitah. Wa aba mudafun, wa zaidin mudafun ilaihi majrurun, wa zaidin ila mudafun ila majrur, yang disandarkan kepada sesuatu yang majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu dhahiratu, kasrah yang nampak ala akhirnya, pada akhirnya. Kemudian wa taqulu fi ajibtu min Abi Zaidin, dan di sini jelaskan wa taqulu, wa katakan fi dalam ajibtu min Abi Zaidin, aku heran dari bapaknya Zaid. Ajibtu fi'lun wa fa'ilun. Ajibtu, kok bisa fi'lun dan fa'il mas? Ris awaris. Kenapa ajibtu di sini ada fi'lan fa'il? Kenapa? Ayo. Fi'lun wa fa'il. Ajibtu. Fi'ilnya ajibtu. Fa'ilnya. Ayo. Domainnya apa? Fa'ilnya apa? Tiba. Apa masih lihat? Fa'ilnya di mana? Ani yang mana? Apa? Fi'lun wa fa'il. Fi'il kemudian setelahnya itu fa'il. Isim yaqa'u ba'dal fi'li. Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'il. Pertanyaannya, fi'ilnya itu apa? Fi'ilnya ajibah. Heran. Kaget. Kemudian masuk kepada ajibtu. Satu di sini sebagai fa'il. Siapa yang melakukan ajibtu? Itu agum. Min harfu jarin. Min di sini adalah harfu jar. Abi ismun majrurun. Abi di sini adalah ismun majrurun. Min di sini wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati, dan tanda dari jarnya itu adalah ya. Jadi wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati. Ini tanda dari jarnya itu adalah ya sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu minal asma'i sitah, karena ini adalah bagian dari asma' sitah. Ini apa? Ada hanu. Wa abi, dan abi ini adalah mudhafun. Mudhafun mas. Wa zaidin mudhafun ilaihi majrurun. Jadi mudhafun ilaihi majrurun. Disandarkan kepadanya sebagai apa? Majrur mas. Wa alamatu jarrihi, dan tanda dari jarnya itu adalah al-kasratu adh-dhahiratu ala akhiri. Itu tetap kasrah secara dhahirnya sampai akhirnya. Nah, sekarang naqsu. Maksud dari naqsu kurang. Wa huwa an turfa'an bidhammati wa tunsaba bil fathati wa tujarra bil kasrati. Fanaqsu huwa al-i'rabu bi harakati dhahiratin. Naqs ini adalah i'rab dengan harakat yang nampak nyata mas. Taqulu, engkau katakan, ja'a Abu Zaidin. Wa akramtu Aba Zaidin. Ajibtu min Abi Zaidin. Ini naqs. Naqs itu adalah i'rab mas. Bi harakati dhahirah, dengan harakat yang nampak nyata. Taqulu, ja'a Abu. Antum lihat abunya mas. Domirnya tadi. Ya, dari Abu menjadi Zaidin. Abu Zaidin. Wa akramtu Aba Zaidin. Aku ya mulaikan di sini Aba Zaidin, ibunya Zaid. Wa ajibtu min Abi Zaidin, dan aku ya ajibtu, aku itu heran, min Abi Zaidin, dari bapaknya Zaid. Nah, ini jelaskan seperti itu mas. Wa fil i'rabi, dalam i'rab, taqulu fi ja'a Abu Zaidin, telah datang bapaknya Zaid. Ja'a fi'lun madi. Ja'a di sini adalah fi'lun madi. Fi'l madi mas. Wa Abu fa'ilun marfu'un. Abu di sini adalah fa'il yang marfu'. Wa alamatu rafi dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa abu mudhaf. Mudhafun, wa zaid mudhafun ilaihi majrurun. Jadi abu di sini adalah kuncinya. Paham ya? Mudhafun ila majrurun zaid. Wa alamatu jarrihi kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Zaid di sini adalah mudhafun ilaih, yang dijarkan. Dan tanda dari jarnya itu adalah kasratun dhahiratun. Sesuai dengan apa? Dhahirnya di sini. Ada akhiri. Ada harakat akhirnya. Harusnya abu wawu, jadi abu. Panjang mas. Allah. Nah. Ini tentang naqs. Tuh. Tentang naqs. Tentang naqs. Nah, besok insya Allah kita lanjut pada pembahasan fasakh. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa hamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.